mengerjakan kesepakatan dengan kabilah Adi bin Ka'ab. Beliau berhijrah bersama istrinya Laila. Laila bintu Abi Hasamah. Laila binti Abi Hasamah. Dan disebutkan dalam riwayat tersebut wahia awwalu dha'inatin qadimat al-Madinah. Dia adalah perempuan pertama yang menaiki onta yang datang ke kota Madinah. Di sini timbul pertanyaan, bagaimana disebut Laila bin Abi Hasamah istri dari Amir bin Rabi'ah sebagai wanita pertama yang menaiki onta yang berhijrah ke kota Madinah. Padahal tadi kita sudah sebutkan bahwa, atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa Ummu Salamah lah radhiyallahu anha yang pertama kali berhijrah ke kota Madinah. Bagaimana menggabungkan keduanya ini? Maka jawabannya mudah, yaitu bahwa Laila bin Abi Hasamah istri Amir bin Rabi'ah, perempuan pertama yang datang bersama suaminya. Sedangkan Ummu Salamah radhiyallahu anha perempuan pertama yang datang tanpa suami. Begitulah akhirnya tidak tercampur baur riwayat yang ada. Karena disebutkan bahwa dua-duanya ini adalah wanita pertama yang menaiki unta yang berhijrah ke kota Madinah. Di sini disebutkan Amir bin Rabi'ah istrinya dan bersama istrinya Laila, kemudian Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy. Dan Abdullah bin Jahsy ini berhijrah bersama keturunannya. Ya, keturunannya yaitu bersama keluarganya, kemudian saudaranya Abad bin Jahsy. Dan Abad bin Jahsy yang merupakan saudara dari Abdullah bin Jahsy, beliau ini buta, tunanetra. Saya ingin berikan sebuah masukan, jika berbicara dengan orang yang tidak melihat, maka sebutlah dengan istilah tunanetra. Adapun buta, maka itu menyakiti hati mereka. Karena saya pernah ceramah di hadapan asosiasi para tunanetra di Jakarta, mereka panitia sangat berpesan untuk itu. Maka ini adab terhadap orang yang tidak bisa melihat, maka disebut dengan kaum tunanetra. Lihat bagaimana Abad bin Jahsy, saudara dari Abdullah bin Jahsy, beliau berhijrah. Dan beliau tidak memiliki penuntun untuk berhijrah. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka senantiasa berhijrah ke kota Madinah yang di sana mereka tidak tahu apakah ada tempat, bagaimana nanti hidup, dan semisalnya. Benar-benar mereka ingin serahkan diri mereka hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka berhijrah ini. Kemudian sahabat-sahabat lain radhiyallahu anhum secara berkelompok. Selanjutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama saudaranya Zaid dan juga Ayyash. Ayyash bin Abi Rabi'ah. Nah, ini ada cerita menarik tentang Zaid bin Abi Rabi'ah. Sebelumnya saya sebutkan, kemudian sahabat-sahabat lain radhiyallahu anhum. Siapa mereka itu? Mus'ab bin Umair, kemudian Ibnu Ummi Maktum, kemudian Bilal, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Itulah sahabat-sahabat lain yang berhijrah ke kota Madinah. Setelah itu baru berhijrahlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama Zaid dan juga Ayyash bin Abi Rabi'ah radhiyallahu anhum. Ada cerita menarik dari ceritanya hijrahnya Umar bin Khattab dengan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Kenapa? Makanya disebutkan namanya di sini. Karena ada kisah di dalamnya. Saya sebutkan kisahnya dan ini juga menjadi inspirasi bagi kita bahwa yang namanya beragama diperlukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan keteguhan hati. Beragama diperlukan petunjuk dan keteguhan hati. Ceritanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bercerita tentang Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ketika mereka sampai ke kota Madinah, maka Abu Jahal bin Hisham, Abu Jahal nama aslinya adalah Amr, Amr bin Hisham, dan saudaranya Al-Harith bin Hisham menemui Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ayyash bin Abi Rabi'ah ini anak paman mereka berdua. Jadi Abu Jahal punya paman. Paman, anak pamannya ini adalah Ayyash bin Abi Rabi'ah. Abu Rabi'ah adalah pamannya dari Abu Jahal. Makanya ini berarti sepupu, ya, anak paman. Dan ini berarti keluarga. Ini harus ditarik kembali ke kota Mekah. Maka yang terjadi adalah mereka menemui Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ayyash bin Abi Rabi'ah sekali lagi anak paman dari Abu Jahal dan Al-Harith bin Hisham. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu masih di Mekah, belum berhijrah. Maka Abu Jahal berbicara kepada Ayyash, "Inna ummaka nadarat alla yamassa ra'saha mishtun hatta tarak." Wahai Ayyash bin Abi Rabi'ah, wahai sepupuku, ibumu bertekad mewajibkan dirinya bernazar untuk tidak pernah menyisir rambutnya sampai bisa melihatmu kembali. Artinya, kamu telah menyiksa ibumu dengan seperti ini, berhijrah ke kota Madinah. Nah, saya katakan, beragama itu butuh petunjuk dan keteguhan hati. Ya. Kemudian disebutkan lagi oleh Abu Jahal, "Wala tastadhilla an syams hatta tarak." Dan dia tidak akan pernah bernaung dari sengatan matahari sampai bisa melihatmu. Artinya setiap siang dia menunggu Ayyash bin Abi Rabi'ah untuk pulang ke kota Mekah. Dan tidak mau bernaung. Artinya ini menyiksa ibu. Faraqqalaha. Ayyash bin Abi Rabi'ah kemudian sedih terhadap ibunya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, menguatkan Ayyash. Di sini pentingnya kawan. Ketika kita lemah, ketika kita sudah mulai goyah, maka cari kawan yang memang bisa meneguhkan hati kita. Jangan cari kawan yang sama-sama letoy, sama-sama kering cupu. Ya. Cari kawan yang kuat imannya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Ayyash, innahu Allah ma yuridukal qaum illa liyaftinuka an dinik fahdharhum." Demi Allah wahai Ayyash, sesungguhnya orang-orang tersebut tidak menginginkanmu kecuali untuk menggodamu, mengembalikanmu dari agamamu. Maka hati-hati terhadap mereka. Ketika Umar bin Khattab mengatakan kata-kata hati-hati terhadap mereka, pilihan pada Ayyash. Maka saya katakan beragama itu butuh petunjuk dan keteguhan hati. Pilihan pada Ayyash. Kawan hanya bisa memberikan masukan. Anda yang memilih berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi law adza ummak al-qamlu lam tashad. Demi Allah, ini masuk akal. Kalau seandainya ada kutu yang menyakiti kepala ibumu, niscaya dia akan mengambil sisir untuk menyisir rambutnya. Walau qad istadda 'alayha harr Makkah lastadhallat. Kalau seandainya panasnya kota Mekah telah benar-benar memuncak terhadapnya, niscaya dia akan berteduh. Tenang saja wahai Ayyash. Maka Ayyash radhiyallahu anhu berkata, abarrun qasama ummi wali hunaka malun fa akhudhuhu. Artinya, abarru qasama ummi. Aku akan berbakti sebagai janjiku kepada ibuku. Dan juga di sana di Mekah aku ada harta yang aku akan ambil bawa untuk ke kota Madinah kembali. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi innaka la ta'lamu anni liman aktsara Quraisyin malan." Demi Allah, wahai Ayyash, engkau sangat mengetahui bahwa aku termasuk orang yang paling banyak hartanya dari orang-orang Quraisy seluruhnya. Ini menunjukkan bahwa banyak harta bukan halangan untuk menjadi manusia yang paling terbaik. Banyak harta bahkan termasuk cara yang paling utama untuk bisa bersedekah, untuk bisa berjihad di jalan Allah. Bahkan 9 ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang jihad semuanya disebutkan berjihad dengan harta dan diri. Harta dulu. La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al qa'idina darajah. Wa kullan wa'adallahu al husna wa faddalallahu al mujahidina 'ala al qa'idina ajran 'azima. Disebutkan jihad dengan harta dulu baru dengan nyawa. Karena jihad tidak bisa dilakukan kecuali dengan modal, bukan hanya sekedar modal nekat. Maka beliau mengatakan, demi Allah engkau sangat mengetahui aku orang Quraisy yang paling banyak hartanya. Falakanis sumali, tenang aja, aku akan kasih setengahnya. Wala tadhhab ma'ahuma, jangan pergi engkau dengan Abu Jahal dan Al-Harith bin Hisham tersebut. Walakinnahu aba alaihi illa an yakhruja ma'ahu. Tetapi Ayyash enggan dan akhirnya pergi bersama mereka berdua. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ama id qad fa'alta ma fa'alta fakhudh naqati hadhihi." Adapun kalau seandainya engkau sudah bertekad untuk kembali ke kota Mekah, maka nih bawa ontaku ini. Fa innaha naqatun najibah dhalulun falzam dhahraha. Sesungguhnya dia adalah onta yang najibah, yaitu onta yang harganya mahal. Ya, bukan onta sembarangan. Dan sangat penurut. Maka tetaplah duduk di atas punggungnya. Fa in rabaka minal qum raibun fanju alaiha. Kalau seandainya ada gelagat yang tidak baik dari orang-orang ini, maka berlalilah engkau dengan onta ini. Maka akhirnya para ikhwan dirahmati oleh Allah, Ayyash bin Abi Rabi'ah pun keluar bersama Abu Jahal dan Al-Harith bin Hisham. Kemudian di tengah jalan Abu Jahal berkata, di sini mulai tukang orang licik. Ya bana akhi, wallahi laqad istaghladtu ba'iri hadha, afala tu'qibani ala naqatika hadhi. Wahai anak pamanku. Ini juga menjadikan pelajaran bagi kita bahwa menurut orang Arab, sepupu itu keluarga terdekat. Maka ini menjadi warisan bagi kita, kita bisa amalkan. Sepupu keluarga dekat. Jadi termasuk keluarga dekat itu keponakan, sepupu. Sehingga jangan jauh-jauh dari mereka. Kenali siapa sepupu-sepupu kita. Ya, ini termasuk daripada menyambung hubungan kekerabatan. Kemudian Abu Jahal berkata, wahai anak pamanku, demi Allah, sesungguhnya aku telah memberatkan ontaku ini. Apakah boleh aku berboncengan denganmu di atas ontamu tersebut? Maka Ayyash mengatakan, bala, boleh tentunya. Maka Ayyash radhiyallahu anhu pun menurunkan ontanya. Kemudian setelah naik ke atas onta, maka ketika menurunkan ontanya, sudah benar-benar turun, maka akhirnya kedua-duanya mengikat Ayyash bin Abi Rabi'ah sambil membawa mereka, membawanya ke kota Mekah. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal membawa Ayyash bin Abi Rabi'ah dalam keadaan terikat di siang hari masuk kota Mekah. Abu Jahal dan Al-Harith mengatakan, "Ya ahla Mekah, wahai penduduk Mekah, hakadha faf'alu bisufahaikum kama fa'alna bisafihina hadha." Demikian semestinya kalian melakukan kepada orang-orang bodoh di keluarga kalian, sebagaimana kami telah melakukan perbuatan seperti ini kepada orang-orang bodoh dari keluarga kami. Lihat, pengkhianat. Ya, ini bukan dari ajaran Islam, pengkhianat. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi akhirnya Ayyash bin Abi Rabi'ah sebagai tawanan di kota Mekah, sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Ayyash. Ketika di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu hina yafrugha min salatil fajr min al-qira'ah wa yukabbir wa yarfa'u ra'sahu sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu thumma yaqulu wa huwa qa'im Allahumma anjil Walid ibn al-Walid wa Salamah ibn Hisham wa Ayyash bin Abi Rabi'ah wal mustad'afina minal mu'minin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat subuh, setelah selesai membaca surat setelah Al-Fatihah, lalu beliau bertakbir ruku, kemudian mengangkat kepalanya, kemudian membaca Sami'a Allah liman hamidah, kemudian membaca Rabbana walakal hamdu, kemudian beliau berdoa sambil berdiri. Dengan doa, ya Allah selamatkan Al-Walid bin Walid. Al-Walid bin Walid adalah saudara dari Khalid bin Walid. Saudara dari Khalid bin Walid. Dan Al-Walid bin Walid termasuk orang yang ikut perang Badar. Ya, termasuk orang yang ikut perang Badar. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Walid bin Walid termasuk orang yang ditawan oleh orang-orang musyrikin, kafir Quraisy. Kemudian Salamah bin Hisham wa Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan tolonglah Ayyash bin Abi Rabi'ah wal mustada'afina minal mu'min, dan orang-orang lemah dari kaum beriman. Ini menunjukkan bahwa disyariatkan doa kunut nazilah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, fihi istihbabul qunut fi jami'is shalah idza nazalat bil muslimin nazilah. Di dalamnya terdapat anjuran untuk membaca doa qunut di seluruh salat jika terdapat di tengah kaum muslimin sebuah peristiwa yang besar, musibah yang besar bagi kaum muslimin. Dan pendapat yang lebih sahih bahwa kunut, melazimkan kunut pada waktu salat subuh setelah ruku', maka pendapat yang lebih sahih dia adalah perbuatan bid'ah. Dan ini pendapat Imam Ahmad. Adapun pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah, dia adalah wajib, dan maksud wajib di sini dia adalah sunnah menurutnya. Tetapi jika ditinggalkan, maka wajib ditambal dengan sujud sahwi. Dan perlu diingat, ketika kita katakan bid'ah, maka kita tidak mudah mengatakan atau membid'ahkan perbuatan kaum muslimin. Itu satu. Yang kedua, wajar dari mulai semenjak dahulu terjadi perbedaan pendapat antara para ulama dalam sebuah masalah. Ada pendapat yang mengatakan perbuatan ini bid'ah, ada yang mengatakan perbuatan ini sunnah, bahkan wajib. Ya, ini wajar. Jadi bukan berarti mudah untuk membid'ahkan amalan kaum muslimin. Akan tetapi kita mengambil pendapat yang itu. Dan pendapat yang ini kebetulan mengatakan bahwa bid'ah berdasarkan perkataan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. yang mengatakan kepada anaknya, ya bunayya innaha muhdats, wahai anakku sayang, sesungguhnya perbuatan tersebut adalah perbuatan mengada-ngada dalam agama, melazimkan kunut subuh di setiap sholat subuh. Adapun yang bermadzhab Syafi'i dan dia mengambil dengan dalil-dalilnya seperti dalil hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Imam Abu Dawud, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunut fi salatil fajri hatta faraqad dunya, sampai meninggal dunia. Maka jika ada yang berdalil dengan ini, maka dia kemudian yakin bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunut di setiap subuh, maka falahu jalik, itu urusan dia. Ya, akan tetapi kita menganggap hadis tersebut adalah hadis yang mungkar, karena dalamnya terdapat Abu Ja'far Ar-Razi dan beliau adalah seorang majhul, seorang perawi yang tidak dikenal. Yang ingin saya tekankan di sini adalah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama dalam sebuah permasalahan. Ada pendapat yang mengatakan itu perbuatan bid'ah dan mengatakan perbuatan sunnah. Maka ini perkara yang ilmiah, bukan berarti perkara suka membid'ah-bid'ahkan amalan orang. Paham ini para ikhwah? Kemudian kita lanjutkan, begitulah cerita dari Ayyash bin Abi Rabi'ah, ya, bahwa kita harus benar-benar paham bagaimana orang-orang kafir Quraisy, mereka sangat licik terhadap kaum muslimin. Dan sampai sekarang orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, mereka sangat licik terhadap kaum muslimin. Kemudian ada pelajaran menarik juga pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang berhijrah namanya Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim namanya, Maula itu maksudnya adalah dulunya budak, kemudian dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah. Maka disebut dengan apa? Maula. Dan Salim bin Abi Hudzaifah ini aslinya dari Persia. Dan beliau termasuk dari mantan budak, akan tetapi min khiratis sahabah, sahabat Nabi yang paling terkenal. Dan yang menjadi pelajaran dari Salim bin Abi Hudzaifah adalah beliau, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ahli baca Al-Qur'an. Makanya ketika berhijrah ke kota Madinah, singgah di Quba, sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, beliaulah yang menjadi imam. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akhar. Mantan budak akan tetapi menjadi imam, ya, imamnya bagi Abu Bakar As-Siddiq, bagi Umar, bagi Abu Salamah, bagi Zaid, bagi Amir bin Rabi'ah di Quba, ya. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah akan mengangkat berdasarkan Al-Quran kedudukan orang-orang, dan akan merendahkan disebabkan karena Al-Quran kedudukan orang-orang. Mengangkatnya apabila dia menghafalnya, kemudian mengamalkannya, Allah akan mengangkat derajatnya. Ini pelajaran bagi kita bahwa hendaknya seorang muslim senantiasa dekat interaksinya dengan Al-Quran. Interaksinya dengan Al-Quran. Coba kita hitung 24 jam. Allah berikan waktu kepada kita setiap jamnya 60 menit. Berarti sekitar 1440 menit sehari semalam. Berapa menit baca Quran? Berapa lembar baca Quran? Sesibuk itu kita. Saya pernah diperlihatkan oleh kawan, di iPhone itu ada recent untuk kita, apa yang sudah kita kerjakan dengan iPhone kita. Anda main Facebook sekian jam, Anda main WhatsApp sekian jam, Anda main ini sekian jam. Ya, maka pas saya diperlihatkan seperti itu, masya Allah, banyak terbuang waktu. Harus ada hizb dari Al-Quran yang kita baca setiap harinya. Sesibuk apapun, jangan pernah lewatkan hari kita dari Al-Quran. Sesibuk apapun. Dan seseorang mengetahui waktu dirinya sendiri. Apakah dia baca di waktu pagi hari, setelah sholat subuh, ataukah setelah sholat zuhur, ataukah setelah sholat asar, ataukah setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, atau sebelum tidur. Maka ini pelajaran. Salim Maula Abi Hudzaifah dari Persia, tetapi menjadi imam di tengah-tengah para sahabat, disebabkan karena beliau termasuk Al-Qurra, termasuk ahli baca Al-Quran. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis tadi riwayat Imam Muslim, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akhar. Sesungguhnya Allah akan mengangkat orang-orang disebabkan Al-Qur'an, kedudukannya akan diangkat oleh Allah. Sebaliknya Allah akan menurunkan kedudukan orang-orang disebabkan Al-Qur'an karena dia jauh interaksinya dengan Al-Qur'an. Baik, kita lanjutkan. Tidak ada yang tinggal di kota Mekah melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat karena ditawan dan faktor lainnya. Ada yang ditawan, ada yang sakit, ada yang lemah, ya. Yang jelas yang tersisa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya 2 bulan semenjak baiat Aqabah yang kedua. Baiat Aqabah yang kedua tahun keberapa dari kenabian? Dari kenabian. 11 apa 2? Hah? Apa 13? 13, Mas. Hah? 13. 13 dari kenabian. Nah, 2 bulan setelah baiat Aqabah kedua, maka tidak tersisa dari kaum muslimin kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang paling sering meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya diberikan hijrah, diizinkan untuk berhijrah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "La ta'jal, la'alla Allah yaj'al laka sahiba." Janganlah engkau terburu-buru, wahai Abu Bakar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kawan yang sebaik waktu, yang baik sewaktu kamu hijrah. Maka lalu Abu Bakar As-Siddiq pun merasa tenang dan berharap kawannya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat sahih. Ya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam riwayat Bukhari bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, maka akhirnya berhijrahlah orang-orang, kata Aisyah ini, berhijrahlah orang-orang ke kota Madinah. Dan sebagian besar yang berhijrah ke Ethiopia Habasyah pun pulang agar bisa berhijrah ke kota Madinah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyiapkan dirinya untuk bisa berhijrah ke kota Madinah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala rislik." Artinya, sebentar, tunggu sebentar. "Fa inni arju an yu'dzanali." Sesungguhnya aku berharap agar aku diizinkan. Ini menunjukkan bahwa hijrah itu ibadah. Hijrah itu berdasarkan wahyu dari Allah, bukan sembarangan memilih tempat, tetapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, ini dalam riwayat Bukhari ya, "Hahal tarju dzalika bi abi anta?" Apakah engkau berharap demikian, wahai Rasulullah, bapakku sebagai jaminannya untukmu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku berharap juga bisa berhijrah." Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun Abu Bakar As-Siddiq pun menunggu agar bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Ketika orang-orang musyrik mengetahui banyak sahabat Nabi yang berhijrah, Mereka kumpul di Darun Nadwah membicarakan solusi permasalahan ini, yang dihadiri juga bersama mereka oleh iblis yang menyamar seorang sebagai seorang Syekh Najdi, sehingga mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikut sertakan bersama mereka sejumlah dari kabilah Quraisy, sehingga pada saat pertumpahan darahnya tidak mungkin Bani Hashim membuat perlawanan dan mereka pasti akan menerima diat bayaran ganti rugi. Ceritanya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang-orang Quraisy mereka ini benaknya cuma harta. Mereka benaknya cuma dunia. Orang-orang Quraisy melihat, memperhatikan bahwa Rasulullah SAW sudah memiliki syiah, memiliki tempat pengikut yang besar, yaitu di kota Madinah. Dan pengikutnya itu bukan dari penduduk kota Mekah. Dan mereka, orang-orang Quraisy melihat kaum muhajirin yang berhijrah, meninggalkan keturunan mereka, istri-istri mereka, harta-harta mereka, bahwa orang-orang kafir Quraisy melihat bahwa ini memang sudah benar-benar Nabi Muhammad SAW memiliki sebuah pertahanan, sebuah kelompok yang bisa membela beliau. Orang-orang Quraisy berkata seperti itu. Dan kaum Ansar, orang-orang kota Madinah, terkenal dengan kaum Ahlu Halaqah, yaitu terkenal dengan orang yang suka berperang dengan pedang. Maka orang-orang muhajir, orang-orang kafir Quraisy takut. Maka ini bahaya. Akhirnya mereka pun tidak ingin Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah. Mereka berkumpul di tempat namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ini adalah rumahnya Qusay bin Kilab. Darun Nadwah rumahnya Qusay bin Kilab. Dan Qusay bin Kilab ini, rumahnya ini adalah tempat pertemuan orang-orang Quraisy. Tidaklah ada sebuah perkara yang penting kecuali mereka berkumpul di Darun Nadwah. Yaitu rumahnya siapa? Qusay bin Kilab. Mereka akhirnya berkumpul pada hari itu. Dan mereka namai hari tersebut adalah hari Zahmah. Hari rapat besar. Hari Zahmah. Dan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Safar, pada tahun ke-14 dari kenabian. Ke-14 dari kenabian. 3 bulan setelah Bayat Aqabah. Bayat Aqabah di bulan Dzulhijjah. Ya. Setelah Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Dzulhijjah, Muharram, Safar. 3 bulan setelah Bayat Aqabah. Hari Kamis, tanggal 26, bulan Safar. Dan tidak ada yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Pertemuan tersebut, siapa? Abu Jahal bin Hisham. Yang kedua, Utbah bin Abi bin Rabi'ah. Dan juga Syaibah bin Rabi'ah. 2 saudara. Kemudian yang ketiga, Tu'aimah bin Adi. Dan Jubair bin Mut'im. Dan Al-Harith bin Amir. Kemudian yang keempat, An-Nadhri bin Al-Harith. Kemudian yang kelima, Abu Al-Bakhtari bin Hisham. Yang keenam, Nubayh bin dan Munabbih. Dan yang ketujuh, Umayyah bin Khalaf. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka duduk. Dan di situ ada iblis. Sebelumnya azan. Baik, silakan azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya tadi saya sebutkan orang-orang yang kumpul. Kita ingin ketahui nasib mereka gimana nih yang kumpul di Darun Nadwa tadi. Yang pertama Abu Jahal bin Hisham. Nama asli Abu Jahal siapa? Amr bin Hisham. Dia mati terbunuh di peperangan Badr al-Kubra. Ini yang pertama. Orang yang kedua dan ketiga, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Utbah dan Syaibah, dua bersaudara. Ini kedua-duanya juga mati di peperangan Badr al-Kubra. Tiga orang sudah ya. Kemudian yang keempat, Tu'aimah bin Adi. Tu'aimah bin Adi, Abu Sufyan bin Harb yang keempat. Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harf, beliau masuk Islam. Dan masuk Islamnya pada waktu penaklukan kota Mekah. Pada tahun ke-8 Hijriah. Dan bagus Islamnya. Radhiyallahu anhu arda. Dan dari Abu Sufyan inilah nanti keluar raja pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Raja pertama. Dari Muawiyah inilah keturunan nanti keturunan Bani Umayyah, yaitu ada Zaid dan semisalnya. Tapi Muawiyah bin Abi Sufyan adalah anak dari Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Dan beliau masuk Islam. Ini satu orang yang masuk Islam. Yang kelima, Tu'aimah bin Adi. Tu'aimah bin Adi mati terbunuh di peperangan Badr al-Kubra. Yang keenam, Jubair bin Mut'im masuk Islam. Dan bagus keislamannya, termasuk sahabat Nabi yang terkemuka. Al-Harith ibn Amir. Kemudian, itu yang keenam. Yang ketujuh, An-Nadhar ibn Harith. Ini mati di peperangan Badr al-Kubra. Hampir semuanya mati di peperangan Badr al-Kubra. Kemudian, Abu Bakhtar ibn Hisham. Ini juga mati di peperangan Badr al-Kubra. Kemudian, Zam'ah bin Al-Aswad. Mati di peperangan Badr al-Kubra. Hakim bin Hizam masuk Islam. Hakim bin Hizam masuk Islam. Ada hadis tentang Hakim bin Hizam. Ya Hakim, la tabi' ma laysa indak. Ini menjadi, hadis ini menjadi dasar dalam jual beli. Wahai Hakim, jangan engkau menjual yang bukan barangmu. barang yang belum engkau miliki. Nah, ini nanti permasalahan-permasalahan jual beli seperti jual beli online, kemudian jual beli murabahah, kredit-kredit yang terjadi sekarang, itu karena bertentangan dengan hadis dari hakim. Hakim terkenal dengan ahli berdagang. Makanya toko dahulu adalah toko hakim. Ya, itu toko berdagang. Sebenarnya beliau adalah ahli dagang. Diberikan, kalau seandainya diberikan debu, akan jadi duit. Saking ahli dagangnya, Hakim bin Hizam. Masuk Islam beliau. Kemudian Nubayyih dan Munabbih. Kedua-duanya anak Hajjaj. Dan kedua-duanya mati di peperangan Badar Al-Kubra. Kemudian Umayyah bin Khalaf. Ini tuannya dari Bilal radhiyallahu anhu. Umayyah bin Khalaf. Mati di peperangan Badar Al-Kubra. Dan termasuk yang membunuhnya Bilal radhiyallahu anhu. Ya. Maka lalu para ikhwan yang dirahmati Allah, maka tidak ada seorang pun dari selain mereka yang boleh masuk. Ternyata ada yang diperbolehkan masuk, yaitu iblis dalam bentuk manusia mengaku jadi seorang tua dari kota Najd. Kenapa dibolehkan masuk? Karena disebutkan bahwasanya inni min ahli jad li'annahum la yadkhuluna ma'akum al-musyara ahad min ahli tihama li'anna hawamahu ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibolehkan masuk ke dalam pertemuan itu? Karena ahli Najd terkenal dengan ahli musyawarah. Pendapatnya bagus-bagus. Ya, pendapatnya bagus-bagus. Ini makanya iblis mengaku dari daerah Najd. Taib. Lalu mereka pun bermusyawarah. Ini kan sedikit aja disebutkan seperti ini. Mereka bermusyawarah. Yang pertama, ada pendapat bahwa ini kan ceritanya ingin mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpendapat bagaimana caranya? Maka akhirnya ada yang mengatakan, sudah diikat dengan rantai. Dia diikat dengan rantai, Nabi Muhammad SAW diikat dengan rantai di rumahnya, kemudian kunci pintunya. Ya, sampai mati. Begitu. Ini yang pertama. Dan ini adalah usulan dari Abu Bakhtari bin Hisham. Kata Syekh dari Najd ini, siapa dia? Iblis. La wallahi ma hadza lakum ra'i. Demi Allah, ini bukan pendapat yang bagus. Kalau seandainya kalian, saya bacakan bahasa Arabnya, wallahi la in habastumuhu kama taqulun la yakhrujunna amruhu min warail bab alladhi aghlaqtum dunahu ila ashabihi. Kalau seandainya kalian ikat dia dengan rantai, maka mereka akan mengeluarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya bisa berkumpul dengan para sahabatnya. Ya. Kemudian ada lagi pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama diikat tadi. Pendapat yang kedua yaitu kita usir dia dari Mekah. Kemana aja hendak pergi silakan, yang penting kita usir. Akhirnya kita senang, tidak ada yang ganggu kita. Maka kata Syekh dari Najd ini, siapa dia? Iblis. La wallah ma hadza lakum birai. Tidak, ini bukan pendapat yang baik. Ya. Ini bukan pendapat yang baik. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, sebabnya kata iblis, nanti orang-orang malah akan mengikuti dia. Karena dia punya pembicaraan yang baik, maksud dia ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kabiru mujrimi Makkah. Manusia yang paling berdosa di kota Mekah, Abu Jahal berkata, ya, wallah inna li fi la ra'yan ma arakum wa qatum alaihi ba'd. Aku memiliki pendapat, kalian belum pernah menyebutkannya dalam pertemuan ini. Ma huwa ya Abul Hakam? Apa itu wahai Abul Hakam? Abul Hakam itu kunyahnya Abu Jahal. Abul Hakam berarti anaknya ada namanya Hakam. ya. Kemudian Abu Jahal mengatakan, kita kumpulkan pemuda-pemuda dari semua kabilah Quraisy. Kemudian pemuda-pemuda tersebut kita beri pedang. Lalu mereka merangsek ke rumahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian membunuh. Akhirnya darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pada semua kabilah. Maka keturunan dari Bani Hashim, Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Keturunan Hashim tidak bisa meminta darah. Maksudnya, siapa yang membunuhnya? Semua dari kabilah membunuhnya. Susah untuk dia membalas dendam darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka apa yang dikatakan oleh Syekh Najd ini? Ini kawan dekatnya. Al-qaul ma qala ar-rajul hadza war-ra'i. Itu pendapat yang terbaik. La ara ghairah, aku tidak setuju selain pendapat itu. Akhirnya pada ikhwan yang dirahmati Allah ditetapkanlah seperti itu, bahwa diambil pemuda-pemuda yang kuat-kuat dari setiap kabilah, dari setiap keturunan. Jadi kan Quraisy itu kan kabilah besar, di dalamnya itu ada keturunan-keturunan, gitu loh maksudnya. Nah, diambil dari keturunan-keturunan ini semua, pemuda-pemuda dikasih pedang dan merangsek ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam riwayat Imam Ahmad, Allah memberitahukan apa yang mereka sudah buat makar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 30, id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk au yaqtuluk au yukhrijuk. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir membuat makar untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikatmu atau membunuhmu atau mengusirmu dari kota Makkah. Wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ya, Allah sebaik-baik pembuat makar. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersepakat pada malam itu untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kasurnya pada malam itu. Kalau seandainya terbunuh, ya, maka niscaya tidak akan pernah ada sejarah Damaskus. Tidak akan pernah ada sejarah Baghdad. Tidak akan pernah ada sejarah Mesir, tidak akan pernah ada sejarah Cordoba, Spanyol. Dan tidak akan pernah ada Khalifah Rashidah yang mempunyai negara. Tidak ada, tidak akan pernah ada sejarah Bani Umayyah, kekhalifahan Bani Umayyah, kekhalifahan Bani Abbasiyah. Tidak akan pernah ada sejarah penaklukan Konstantinia, Konstantinopel dan semisalnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu untuk pergi berhijrah, diizinkan. Dalil beliau diizinkan mendapatkan untuk berhijrah surat Al-Isra ayat 80. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam tempat tinggal yang baik dan keluarkan aku dari tempat tinggal yang baik, dan jadikan untukku dari sisimu kekuasaan dan pertolongan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu di kota Mekah tidak tertinggal kecuali Nabi dan dua orang. Yaitu yang pertama kali masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang disebut sebagai kuhuli sayyidi, sayyidu kuhuli ahlil jannah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban, Abu Bakar wa Umar sayyida kuhuli ahlil jannah fil awwalina wal akhirin illa an-nabiyyin wal mursalin. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma pemimpin kuhul ahlul jannah. Kuhul itu artinya adalah orang-orang yang berumur lebih dari 30 sampai ke 40. Itu kuhul namanya. Makanya nancak batuk-batuk kuhul-kuhul. Kuhul itu orang yang berumur dari umur 30 sampai 40. Ya. Dan umur-umur sekian ini, terutama yang sudah berkeluarga, ini umur-umur yang biasa orang menyebutnya puber kedua. Banyak yang minta poligami lawan bininya umur-umur segini nih. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma pemimpin kuhul penghuni surga. Di seluruh manusia dari generasi pertama sampai generasi terakhir kecuali para nabi dan para rasul alaihi salatu wasallam. Jadi subhanallah, dengan takdir Allah yang menemani beliau adalah orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam. Dan yang menjadi pengganti beliau adalah Sayyid Sababi Ahli Jannah. Pemimpin pemuda surga. Yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah laki-laki dari anak-anak yang pertama kali masuk dalam agama Islam. Itu yang tinggal berdua. Semuanya sudah berhijrah, subhanallah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terakhir berhijrah bukan karena takut, tetapi agar membiarkan para sahabatnya selamat sampai ke kota Madinah seluruhnya. Bagikan seorang penggembala yang mana dengan penggembala tersebut akhirnya dia mengurus seluruh kambingnya, baru beliau setelah itu beristirahat. Nah, begitulah yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk berhijrah. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Man yuhajiru ma'i?" Siapa yang berhijrah bersamaku? Jibril alaihissalam mengatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk memberitahunya agar bersiap-siap. Dan di sini terdapat pelajaran. Kenapa yang pergi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Maka jawabannya adalah, bukankah yang beradab adalah Abu Bakar pergi kepada Rasulullah SAW? Maka jawabannya adalah karena ketika Rasulullah SAW pergi ke rumah Abu Bakar, tidak ada kekhawatiran dari orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak mengira bahwasanya mereka berdua ingin pergi. Kita baca riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, di sini terdapat pelajaran menarik, beberapa pelajaran ya. Bagaimana mereka persiapan, mereka berdua persiapan untuk pergi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Lam aqil abawayya qattu illa wa huma yadinani ad-din. Wa lam yamurra alaina yawmun illa yatina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarafain nahar bukratan wa asyiya." Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering pergi ke rumah Abu Bakar pagi, siang, petang, pagi, petang. Maka pada suatu saat, "Bainama nahnu yawman julusun fi baiti Abi Bakar fi nahri adh-dhahirah." Suatu saat di siang hari kami sedang duduk-duduk di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Maka ada suara yang berseru, "Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam keadaan mutaqanni'. Mutaqanni' itu memakai surban yang seluruh mukanya ditutup kecuali dua matanya. Ya. Dan datang pada siang hari. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Fida'un lahu abi wa ummi. Wallahi ma ja'a bi fi hadhihi sa'illa amr. Bapakku dan ibuku sebagai jaminannya. Demi Allah, beliau tidaklah datang di siang hari seperti ini dalam keadaan seperti ini kecuali karena ada perkara penting. Maka datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk masuk. Fa udzina lahu. Lalu ini menunjukkan bahwa adab kalau ingin bertamu minta izin. Sebelum salam minta izin. Ya. Ketok. Ulun si fulan, bolehkah bertamu? Baru setelah ya silahkan kata orang rumah, dibukakan pintunya, assalamualaikum. Begitu sebenarnya. Minta izin dulu, baru setelah itu apa? Salam. Baru setelah itu masuk. Ya. Fata'akhara Abu Bakar an sariri fajalasa Rasul sallallahu alaihi wasallam walaysa inda Abi Bakar illa ana wa ukhti Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu di dalam rumah tersebut tidak ada kecuali Abu Bakar Siddiq, Aisyah, Asma binti Abi Bakar Siddiq. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk rumah Abu Bakar dan Aisyah dan Asma masih dalam kamar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Akhrij man indak." Wahai Abu Bakar, keluarkan orang-orang yang di sekitarmu. Ya. Maka Abu Bakar mengatakan, innamahum ahluka biabi anta ya Rasulullah. Sesungguhnya dia adalah keluargamu wahai Rasulullah. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha waktu itu sudah diakad kiran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perlu, ini bisa dilakukan bagi yang belum mempunyai rumah, pemuda-pemuda yang sudah tidak tahan dengan seorang perempuan daripada berpacaran, ya. Dia mengakad kiran. Mengakad, nikah, kemudian tetap perempuannya tinggal di rumah orang tuanya. Apabila si laki-laki ingin bergaul, datang ke rumah orang tuanya. Ya, itu yang disebut dengan akad kiran. Agar tidak diambil, agar tidak didahului orang. Diikat dahulu, tapi ikatnya sah. Ya, ini namanya ikat kiran. Taib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad udhina li fil khuruj." Kata Abu Bakar Siddiq, "Wahai Rasulullah, itu keluargamu, Aisyah istrimu, sudah kamu akad dan kemudian Asma iparmu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Sesungguhnya aku telah diizinkan untuk berhijrah." Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Wahai Rasulullah, as-sahbah. Wahai Rasulullah, aku ingin menjadi sahabatmu." Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Faraaitu Abu Bakrin yabki ma kuntu ahsibu anna ahadan yabki minal farah." Aku melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis, aku tidak pernah melihat seorang yang menangis karena saking girangnya. "Hatta raaitu Abu Bakrin yaumaidhi yabki minal farah." Sampai aku melihat Abu Bakar As-Siddiq menangis saking girangnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, indina qatan." Lihat di sini mulai. Mulai perjuangan. Sesudah menjadi teman, maka berjuang dengan harta. "Wahai Rasulullah, aku punya 2 unta, kita bisa gunakan untuk berhijrah." "Waqad kuntu a'dadtuhuma lil khuruj." Aku sudah sediakan lebih dahulu untuk kita keluar berdua. "Fakhudh ihda rahilatayya hatain." Maka ambil, silahkan ambil salah satu dari keduanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Bissaman." Kata Rasul, "Aku mau ngambil, tapi dengan bayar." Ya, dalam keadaan genting masih seperti ini. Ini ngajarin kepada kita, para ulama sejarah mengatakan bahwasanya di sini terdapat pelajaran. Kenapa beliau mengatakan, "Wahai Abu Bakar, aku beli itu." Agar pahalanya sempurna. Jangan mau enaknya saja. Dan ini mengajarkan kepada kita sifat seorang mukmin tidak begini. Harus begini. Ya, tidak menada, tapi harus memberi. Para ulama menjelaskan bahwa kenapa Rasulullah mengatakan, "Saya beli itu, harus saya beli." Ya, agar pahalanya sempurna. Jangan sampai kita keenakan dikasih-kasih terus. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kalau dikasih, ya diambil. Akan tetapi, ya, Kalau bisa kita masih membelinya, maka belilah. Jangan cuma kasih orang. Ya. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka Rasulullah SAW mengambil al-jad'a. Unta namanya al-jad'a. Ya. Disebutkan namanya unta al-jad'a karena yang terpotong tangan telinganya. Ada juga yang mengatakan memang namanya al-jad'a. Setelah itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyewa seorang penunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraiqit. Penunjuk jalan namanya siapa? Abdullah bin Uraiqit. Dan Uraiqit ini adalah khirit. Khirit itu artinya penunjuk jalan. Dan Abdullah bin Uraiqit pada waktu itu masih dalam keadaan di atas agama kaum kafir Quraisy. Ya. Dan tidak ada seorang ahli sejarah yang mengatakan beliau masuk Islam kecuali Imam Adz-Dzahabi. Bahkan Imam Nawawi dan juga Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan bahwa tidak dikenal keislamannya. Ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa boleh berta'awun dengan orang-orang kafir. Saling tolong-menolong, jual beli, sewa menyewa, boleh. Asalkan bukan dalam maksiat. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya harus mencari sebab. Agama Islam ini bukan agama khayalan. Seandainya Rasulullah SAW bersandar kepada wahyu cukup. Tapi beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwa harus nyari sebab, harus usaha. Ingin hafal Quran? Ya dihafal. Ustaz, apa doanya? Doanya dihafal dulu, baru berdoa. Ya. Ustaz, ingin banyak lancar rezeki bagaimana? Usaha, baru setelah itu berdoa. Ittaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan perbaiki usaha. Nah, seperti itu. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai situ dulu. Ya, kita selesai halaman 272. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Bolehkah kita mendoakan laknat kepada musuh-musuh dakwah yang secara langsung menyerang lewat fisik maupun jiwa? Maka jawabannya, belum ada di zaman sekarang yang seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Lebih baik doakan mereka untuk mendapatkan petunjuk. Ya, lebih baik untuk mendapatkan petunjuk. Apa hukum kalau ditanya boleh-boleh melaknat orang-orang kafir Quraisy, melaknat orang-orang kafir, orang-orang musyrik boleh, secara umum boleh. Ya, tetapi lebih baik doakan mereka agar mendapatkan petunjuk sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan orang Taif yang menyakiti beliau. La bar arjullah bal arju an yukhrijallahu min aslamin man ya'budullaha mukhlishallahuddin. Tidak, tetapi aku berharap kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Itu lebih baik. Apa hukum pekerjaan yang tugasnya mencetak untuk kepentingan kantor asuransi dan koperasi yang ada riba serta BPJS, pendengar Jayapura? Apa hubungannya dengan sejarah? Jawabannya al-wasail kal mubasyir. Orang yang melakukan sarana, dia seperti orang yang melakukan langsung. Asuransi haram karena di dalamnya ada gharar, ketidakjelasan status. Di dalamnya ada gambling, judi. Di dalamnya ada su'udzan kepada Allah, haram dia hukumnya. Ya. Koperasi riba haram. Karena di dalamnya ada riba dan riba dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya, diancam perang oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka pada saat itu, kalau tugasnya mencetak untuk kepentingan kantor asuransi, maka lebih baik dia mencari pekerjaan lain di kantor tersebut. Yang saya pahami dari pertanyaan ini adalah dia bekerja di sebuah kantor, kantor ini ada hubungannya dengan asuransi, ada hubungannya dengan riba, ada hubungannya dengan BPJS. BPJS pun haram kecuali ada beberapa syarat yang bisa mereka penuhi, diantaranya tidak ada keterlambatan di dalam setoran. Kalau seandainya ada keterlambatan, maka haram hukumnya karena riba. Karena bagaikan kita berhutang kemudian kita bayar dengan lebih. Ya Allah alam. Apa hukum isbal juga berlaku pada pakaian atas, misalnya kemeja, koko, gamis dan laki-laki. Gamis laki-laki. Ada hadis yang melarang la naquffu thauban wala sya'ran. Kita tidak melipat baju ketika sholat dan mengikat rambut. Melipat baju dilarang. Ya. Nah, juga ada hadis yang menunjukkan bahwasanya dilarang untuk, hadis riwayat Imam Abu Daud, dilarang untuk memanjangkan baju dari lengan. Batasannya adalah yaitu pergelangan tangan. Ya. Tetapi yang paling tidak boleh adalah sampai melewati lengan, karena ini menunjukkan kepada kesombongan. Ya, wallahu a'lam. Akan tetapi isbal pada baju, lengan baju tidak seperti isbal pada kaki, ya, pakaian yang yang melewati mata kaki. Ya, wallahu a'lam. Apakah Ustaz mengetahui kenapa pemerintah Arab Saudi membangun kubah di atas makam Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal hal tersebut menyelisih sabda beliau? Begini. Tahun 86 Hijriah dan 88. Mulai saat itulah dimasukkan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid dalam perbaikan yang dilakukan oleh khalifah pada waktu itu Al-Walid bin Abdul Malik. Gubernur Madinah pada waktu itu Umar bin Abdul Aziz. Khalifahnya Al-Walid bin Abdul Malik, gubernur kota Madinah pada waktu itu Umar bin Abdul Aziz. Dan pada saat itu tahun 88 Hijriah, tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang masih hidup di kota Madinah. Tidak ada. Karena yang meninggal terakhir, kalau tidak salah adalah Abu Talha atau Abu Tufail di kota Madinah pada tahun 70-an. Karena kalau ada seorang sahabat, pasti akan dilarang untuk memasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid dalam rangka renovasi. Kalau kita perhatikan, renovasi Masjid Nabawi dari mulai zaman Nabi itu dimulai dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya cuma 30 x 35. Kemudian di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilakukan perluasan, ya. Eh 50 x 50. Pada tahun ke-7 Hijriah. Setelah peperangan Khaybar, karena banyak masuk Islam. Lalu di zaman Nabi meninggal, kemudian diganti Abu Bakar, tidak ada perluasan, renovasi. Lalu di zaman Umar bin Khattab, tahun ke-17 Hijriah. Tetapi yang dilakukan adalah perluasannya pada arah utara, selatan, dan timur. Dan timur. Sedangkan barat tidak. Ya, baratnya adalah kuburan. Begitu juga di tahun 29 Hijriah. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah. Maka diadakan perluasan pada utara, selatan, timur. Timur, barat tidak. Ya, ini para ikhwah. Baik, sampai di situ paham? Nah, dimasukkan kuburan Nabi Muhammad SAW ke dalam masjid ketika renovasi pada tahun tadi, 88 Hijriah. Baik. Sampai di situ akhirnya kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Ini berarti menunjukkan bahwa kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalnya bukan di dalam masjid, karena itu kuburan adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha, atau lebih tepatnya kamar Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Baik. Kemudian pada tahun 800-an pada Raja Sultan Qalawun As-Salihi, maka dibangunlah 800 ya, dibangunlah kubah. Kubah asal warnanya kubah berwarna putih perak. Jadi disebut dengan Qubbatul Baydha. Kubah berwarna putih. Lalu setelah itu diganti oleh Kesultanan Khalifah dari kekhalifahan Turki Utsmani dengan warna hijau. Pada saat itulah ada kubah hijau tahun ke-900-an kalau tidak salah. Nah, ini menunjukkan kubah belum ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menara belum ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya, kenapa pemerintah Arab Saudi membangun? Bukan pemerintah Arab Saudi yang membangun. Ya, akan tetapi kekhalifahan sebelum jauh pemerintahan Arab Saudi. Lalu kenapa dibiarkan? Maka di situ dilihat maslahat. Ya, maslahat yang ada. Apabila dirubah, maka akan terjadi kegoncangan di tengah kaum muslimin. Dan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan doa beliau, Allahumma la taj'al qabri wasana. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Kuburan beliau itu, ya, ini kuburan beliau, kemudian diberikan segitiga kalau orang menghadap ke Ka'bah, dan segi lima kalau seandainya seseorang menghadap membelakangi Ka'bah. Baru setelah itu diberikan lingkaran, ditabuk tanahnya, kemudian dicor pakai logam. Sehingga tidak benar ada yang bisa melihat kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua adalah penjagaan Allah terhadap kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini wallahu a'lam. Apa itu Bayat Aqabah? Ini belum hadir mungkin. Bayat Aqabah adalah perjanjian orang-orang Aus dan Khazraj dari kota Madinah untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 dan ke-13 dari kenabian di musim haji di daerah namanya Abtah. Abtah itu adalah yaitu gunung-gunung yang tinggi. Itu namanya Bayat Aqabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik. Fungsi jilbab besar adalah untuk menolak pandangan. Tapi mengapa saya merasa seperti memancing pandangan? Padahal suami juga tahu kalau saya apabila keluar jalan sama suami tidak pernah berdandan, apalagi menggunakan parfum. Apa karena pakaian lebar saya dan cadar saya, apa karena saya berpakaian maaf serba hitam, kok seperti menjadi pusat perhatian? Maka begini, apabila pakaian tersebut syar'i, maka tidak ada penyimpangan. Adapun perasaan itu menjadi pusat perhatian, maka hilangkan perasaan tersebut dan berharaplah pahala bahwa inilah pakaian seorang muslimah semestinya. Menutup seluruh tubuhnya, kecuali yang biasa terbuka, wajah dan kedua telapak tangan. Lebar, tidak sempit. Tebal, tidak tipis. Tidak memakai minyak wangi. Tidak menyerupai pakaian lelaki. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Tidak merupakan pakaian yang menawan saat dipakai. Karena ada jilbabnya lebar, pakai abaya lebar, tapi sangat menawan tatkala dipakai. ya, warnanya pinky-winky misalnya. Atau banyak pernik-perniknya, mencilang-cilang di mana-mana. Ya. Apalagi di zaman sekarang ini, walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, jilbab-jilbab lebar sudah biasa di tengah kaum muslimat. Ini termasuk kebaikan. Akan tetapi ada kemudian kebiasaan jilbab lebarnya kemudian diperindah dengan corak-corak, dengan pernik-pernik, dengan manik-manik, sehingga dilihat semakin berjalan dilihat menawan. Ada apa di baliknya? Siapa? Bagaimana wajahnya? Ya. Nah, ini jauhi. Cadar-cadar. Cadar semestinya untuk menutup aurat, bukan memperindah penampilan. Ada cadar wahini yang pakai nama. Ada cadar wahini yang pakai gantungan emas-emas. Ya, dilihat sedikit mencilang sang. Ya. Jauhi. Dan saya sering mengatakan, berdandanlah hanya di hadapan suami, wahai saudariku muslimah. Biasakan berdandan di hadapan suami pagi, siang, sore, malam. Ya. Biasakan, karena itu perlu kebiasaan. Perlu kebiasaan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketujuh yaitu bukan pakaian syuhrah. Bukan pakaian yang apabila dipakai terlalu mencolok. Dan ini kecuali pakaian syar'i, seperti tadi yang disebutkan pakaian hitam, jilbab lebar. Dan ini waswas syaitan. Ya, tetap saja bercadar, berjilbab lebar, karena itu lebih astar, lebih tertutup pakaiannya. Demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com.